الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab إرشاد الساري في شرح سنة للبربهاري. Dan kita membaca atau kita akan membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najm rahimahullah dalam syarah kitab ini. Yaqulu syarihu rahimahullah aqul az-zakatu fil dhahab wal fiddati rubu'ul 'ushr. Saya katakan, kata Syekh An-Najm rahimahullah, zakat yang wajib dikeluarkan pada emas, zahab, emas, wal fiddah, demikian pula perak, apapun bentuknya, mau bentuknya batangan atau bentuknya lingkaran atau bentuknya apalagi batangan, lingkaran atau apalah dia ingin membentuk emas tadi, emas murni atau perak, bentuknya bagaimana, perak yang murni, zakat yang wajib dikeluarkan adalah rubu'ul 'usyur, 2,5%. Rubu'ul 'usyur, rubu' itu 4, al-'usyur itu diambil dari kata al-'asyarah, 10. Maknanya kalau gampangnya kita memahami 2,5%. Dan nanti akan disebutkan, akan kita sampaikan bahwa para ulama memiliki metode atau rumus berapa sih zakat yang harus saya keluarkan ketika saya memiliki sekian jumlah emas atau perak ataupun uang. Nanti akan kita sampaikan rumus yang disebutkan oleh para ulama dan itu sangat simpel sekali. Zakat pada emas dan perak adalah 2,5%. Dari kalimat rubu'ul 'usyr ini kita bisa mengetahui jumlah dari 2,5% tadi. Kalau 10 diambil 4, berapa jadinya? Masih sisa 6. Diambil 4 lagi berapa? Masih sisa 2. 2 diambil 4 berapa? 0,5. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa kalimat dari rubu'ul 'usyr adalah 2,5% atau 100. Pun demikian, 100 diambil 40 berapa sisa? 60. 60 diambil 40 masih berapa? Masih 20. 40 dengan 40 kita sudah dapat 2 angka, 2 di sini. Kemudian sisa 20-nya adalah 0,5 diambil 40. Sehingga kita mengetahui bahwa zakat dari emas dan perak adalah 2,5 atau 2,5% dari nominal 100. Angka bulat yang kita miliki. Wa nisabul fiddati, kemudian berapa sih nisab fiddah, perak, batas minimumnya sehingga harus dikeluarkan zakat. Kalau batas maksimumnya enggak ada batasan, seberapapun ya, kalau sudah melewati batas minimalnya maka terus akan kena zakat pada setiap tahunnya. Tetapi ini batas minimum, paling sedikitnya, sehingga kita harus mengeluarkan zakat. 500 jiraman wa 95 jiram. Perak yang kita miliki apabila telah sampai pada jumlah 500 jiram, 500 gram. Wa ini koma. 95 jiraman, 95 gram. 595 gram. Berapa kilo ini? Berapa kilo ya, Mbak Syifa? Berapa on? 500 gram? Setengah? Setengah on. 595 gram. Setengah on lebih sedikit. Sedikit banget. Setengah on. Kalau setengah on cabai, murah ya. Setengah on bawang. Tetapi ini setengah on perak. 595 gram. Kalau seseorang memiliki perak dengan berat 595 gram, baru dia terkena kewajiban mengeluarkan zakat. Saya punya perak 300 gram, belum. Kenapa? Karena kita sampaikan tadi bahwa nisab adalah batas minimum. Paling sedikit yang kita miliki dalam jumlah tertentu baru terkena zakat. Oh, saya punya 1 juta gram. Yang sana lagi punya, saya punya 2 juta gram. Batas maksimumnya enggak ada batasan. Berapapun akan terkena zakat. Kalau sudah melebihi dari 595 gram perak. Sampai di sini bisa difahami? Wa hiya mi'ata dirham. 595 gram ini sama dengan 200 dirham. Dirham di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kan banyak mata uang dirham. Dirham Bahrain ada, dirham mana lagi ada, dinar pun demikian, ada dinar Kuwait, ada dinar ini, dinar itu. Tetapi yang dimaksud di sini dirham ataupun dinar adalah yang ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin kalau dinilai dengan mata uang sekarang tentu berbeda. Saya punya 200 dirham Bahrain. Apakah sama dengan 200 dirham di masa Nabi yang seberat 595 gram ini? Jawabannya tentu berbeda. Jawabannya adalah berbeda. Sehingga kalimat dirham ataupun dinar nanti yang kita sebutkan dalam pembahasan zakat itu menyesuaikan dengan nilai di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti enggak bisa dinilai dengan uang sekarang, bisa, tetapi tentu nilainya berbeda. Wa bin nuqudil mutadawilati wa huwa ar-riyal as-saudi. Dan kalau seandainya ingin dinilai, ditukar dengan nilai mata uang di masa sekarang ini, wa bin nuqudi, nuqud itu uang, al-mutadawilah yang ada di pasaran, yang selalu dipegang oleh tangan-tangan kita, wa huwa ar-riyal as-saudi. Dan yang diambil di sini oleh Syekh rahimahullah adalah riyal Saudi, karena ini mata uang beliau yang lebih gampang tentunya untuk dilakukan hitung menghitung. An-nisabu 50 riyalan. Maka nisabnya adalah 50 riyal. Berapa riyal sekarang? Berapa rupiah? Nilai tukar mata uang riyal Saudi dengan rupiah sekarang. Ada yang tahu? Berapa ya yang baru umrah kemarin? Ustaz Syarif ada? Berapa nominalnya sekarang? Apakah 3.000 atau 3.500? Al-muhim seperti ini, 50 riyal, 50 riyal. Fala yajibu fi ma dunahu, maka enggak wajib kalau di bawah 50 real, di bawah 200 dirham. Ini zakat perak. Amman nisabu dzahabi, adapun nisab emas, batas minimum emas adalah fahuwa 20 mithqalan. Maka dia jumlahnya adalah 20 timbangan. Mithqal ini nama satuan timbangan, satuan berat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perak tadi katakanlah di tempat kita jarang digunakan. Yang lebih sering adalah emas. Beli emas, menyimpan emas, memiliki emas. Kalau perak jarang sekali. Walaupun ada tetapi jarang. Fa huwa 20 mithqalan. Wal mithqalu, dan satu mithqal tadi adalah 4 jiramat wa thalatha wa ishruna bil mi'ah minal jiramil khamis. Satu mithqal itu terdiri dari 4,23 gram. Bil mi'ah itu kalau 23-nya diambil dari 100. Minal jiramil khamis, dari gram yang kelima. Artinya gini, satu mithqal itu 4 gram penuh, cukup dia 4 gram, masuk kepada gram yang kelima. Minal jiramil khamis, masuk ke gram yang kelima. Tetapi enggak penuh 1 gram, hanya 23%. Jadi 4,23 gram. Waqad kammalu itsnaini bil mi'ah. Kemudian para ulama waqad kammalu itsnaini bil mi'ah, menyempurnakan tambahan 2 dari 23 yang ada. Menjadi berapa? 23 tambah 2 berapa? 25. Menjadi 25 bil mi'ah, dari 100 yang disebutkan. Sehingga 4 gram penuh, kemudian masuk ke gram kelima, dari 23 disempurnakan 20 menjadi 25. 4,25 gram. Ini satu mithqal. Di sini dikatakan 1000 gram sama dengan 1 kilo, 500 gram sama dengan 5 ons. Tayyib. Hah? 500 gram 5 on. Barakallahu fikum. Tadi kita sebutkan apa? Setengah on. Salah. Jazakallahu khairan yang sudah memberikan tenbih. Nanti terakhir insyaallah. Sehingga satu mithqal itu, kita sebutkan tadi bahwa yang namanya mithqal adalah nilai satuan berat. Dan satu mithqal ini memiliki beberapa gram. Kalau disebutkan adalah 4,25 gram. Gampangnya seperti ini. Ini karena emas kita katakan tadi sering dipakai. Dan dia bukan hitungan, mithqal ini bukan hitungan gram. Satu mithqal, dua mithqal, sampai 20 mithqal. Kalau kita punya emas 20 mithqal, baru terkena zakat. Berapa sih 20 mithqal? Satu mithqalnya 4,25 gram. Kali berapa? 20. Mithqal itu kalau mau kita samakan, sama dengan suku. Kalau di Palembang kan suku ya. Kalau di Aceh, mayam. Mana ada orang Aceh sini? Kalau enggak salah, saya ingat saya. Kalau Aceh itu nama satuan emasnya mayam. Kalau Palembang suku. Satu suku berapa gram? Berapa Mbah Yazid? Dulu waktu ngasih mahar Mbah Huti berapa? Satu suku. 6,7 gram. Kalau enggak salah seperti ini. Kalau salah tolong diingatkan. Ah, sama persis. 20 mithqal ibaratnya 20 suku. Satu suku 6,7 gram. Tinggal ngali kan. Satu suku kali 20, 6,7 gram kali 20 tadi. Ketemunya berapa? Berarti suku lebih banyak daripada mithqal nilai gramnya. Iya kan? Iya Pak Abdillah. Kalau tadi satu mithqal 4,25. Satu suku 6,7. Kalau satu mayam, keluar juga orang Aceh nih. 3,3 gram. Satu mayam itu 3,3 gram. Tinggal ngali kan? Kali 20. Emas ini pun demikian. 4,25 kali 20. Berapa ketemunya? 85 gram. Tayyib, yang 4 kali 20 itu 80, yang 0,25 dikali 20 ketemunya 5. Jadi 85 gram. Walau terjadi khilaf di antara para ulama tentang nilai ini. Ada yang bilang 85, ada yang merajihkan 92 seperti Syekh bin Baz rahimahullah, beliau merajihkan bahwa 20 mithqal itu senilai dengan 92 gram. Al-muhim, batas minimalnya adalah 85 gram. Kalau satu mithqal itu kita samakan dengan 4,25 gram. Ini dia nisab dari emas. Wa ihtasabu nisab adh-dhahabi 20 mithqalan, kull mithqal 4 gramat wa rubu'. Maka para ulama mereka menghitung bahwa nisab emas adalah 20 mithqal. Dan 20 mithqal itu setara dengan dan satu mithqal, kullu mithqal, masing-masing dari satu mithqal itu setara dengan 4,25 gram. 4,25 kali 20 mithqal nilainya sama dengan 85 gram. Kita punya emas senilai ini 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tapi lantas bagaimana rumus yang kita sebutkan tadi? Rumus untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kita miliki. Pakar matematika, kalau saya salah tolong diluruskan karena pendidikan kami cuma SD, sekolah dasar. Jadi untuk hitung-menghitung itu lemot sekali. Para ulama menetapkan bahwa kalau kita ingin mengeluarkan zakat berapapun nilai harta yang kita miliki, taqsimuha bi arba'in, antum bagi dengan nilai 40. 40 itu adalah dari 2,5%. Misal punya emas atau uang 100, 2,5%-nya berapa? 2,5. 100 bagi 40, nah seperti ini. Keluarnya berapa? 2,5. Punya 1000 misal. Kita punya uang 1000, ingin kita keluarkan. Berapa sih zakat saya dari 1000 rupiah ini? Bagi saja 40, 1000 bagi 40. Keluarnya 25. Jadi sedikit sekali sebenarnya. Kita punya uang 1000, hanya dikeluarkan zakatnya 25. Punya 10.000 misal, berarti berapa? 250. Punya 100.000, 2,5%-nya berapa? Langsung bagi saja oleh antum, 100.000 bagi 2 bagi 40. Keluarnya 2.500. Ini rumus yang pertama. Jumlah yang antum miliki langsung bagi 40. Keluarnya itulah zakat yang harus dikeluarkan. 1 juta bagi 40, berapa keluarnya? 25.000. Iya. Benar ya? 25.000. Punya kelipatan lagi. 1 juta tadi, 10 juta bagi 40, keluarnya 2,5 juta. Iya. 250.000. Tayyib, keluarnya 250.000. Punya 100 juta sudah. Kan sudah bisa membeli 85 gram emas. Kalau misal 1 gramnya itu 1 juta. Saya punya 100 juta, bagikan 40, enggak akan mungkin meleset. Berapapun yang muncul dari pembagian 40 tadi, itulah zakat yang harus dikeluarkan. Ini rumus pertama dan ini yang paling simpel. Yang kedua, nilai harta yang antum miliki kalikan 2,5%, kemudian bagi 100. Ini agak ribet, agak panjang. Ya, agak panjang kalau yang seperti saya bingung, wajib pakai kalkulator kalau yang seperti ini. Nilai yang antum miliki 100 juta yang antum miliki kali 2,5%, kemudian dibagi 100. Berapa keluarnya? Ya sama. 2,5 juta tadi. Iya, 2 juta setengah apa serat, apa berapa? 2 juta 2,5 baru bagi 100. Jadi 100 juta kali 2,5 250 juta ya. Iya kan? Bagi 100 ketemunya 2 juta setengah. Ini rumus yang kedua, tapi saya katakan ini agak ribet. Lebih simpel yang pertama tadi. Dan yang pertama itu yang kami terima ketika belajar masalah pembagian zakat ini di Fiyush bersama Syekhuna Abdurrahman Mar'i rahimahullah. Beliau yang menyampaikan dan pertama sekali saya mendengar rumus ini dari beliau. Al-mablagh taqsimuha fi arba'in. Nilai harta yang antum miliki dibagi dengan 40. Berapa keluarnya itulah nilai zakat yang harus dibayarkan. Ini untuk emas, perak dan mata uang. Adapun binatang ternak lain lagi. Lain lagi dia nisabnya. Karena binatang ternak ini adalah diambil dari binatang itu sendiri, tidak harus dari 2,5% ya, karena bisa jadi berbeda-beda, baik itu ukuran tonasenya ataupun harganya. Kita lanjutkan kata beliau rahimahullah, wa tamru wa ma fi ma'nahu kal'inabi nisabuha khamsatu awsuq. Adapun tamr, kurma, wa ma fi ma'nahu, demikian pula yang semakna dengan kurma ini seperti inab. Inab ini anggur yang sudah dikeringkan. Kismis. Afwan, inab itu anggur baik yang basah ataupun yang kering. Kalau bahasa kita kismis yang sudah dikeringkan. Ini juga ada zakatnya. Demikian pula menurut sebagian ulama yang lain, makanan-makanan pokok al-muqtad, al-qut, seperti beras, jagung atau apa saja yang itu menjadi makanan pokok di suatu negeri, itu ada zakatnya. Nisabuha, maka nisabnya adalah khamsatu awsuq, 5 wasak. Wasak ini sama dengan mithqal tadi, merupakan nilai satu timbangan, satu berat, nilai dari satu berat. Satu wasak ini kan 5 wasak. Satu wasak itu 60 sok. Berarti 5 wasak berapa sok? 60 kali 5 berapa? 300. Satu sok berapa kilo? Kita kemarin zakat fitr berapa? Ada yang bilang 2,5, ada yang bilang 28. Katakanlah 3 kilo. Satu sok itu 4 mud, 4 kali cidukan munjung gini. Itu satu sok. 4 kali berarti 1 sok. 1 sok ini sama dengan 3 kilo. Berarti kalau kita ingin mengetahui 5 wasak dengan jumlah kilogram, tinggal kita kalikan. 1 wasak sama dengan 60 sok. 1 sok sama dengan 3 kilogram. Berarti 3 kilogram dikali 60 berapa? 180. 180 kali 5 ketemunya 900 ya. 60 atau gampangnya 3 kali 3 sudah. 3 kilo kali afwan, bukan 3 kali 3. Itu rumus lain. Tayyib, satu wasak tadi 60 sa'. 1 sa' sama dengan 3 kilogram. 3 kali 6 18. 18 kali 5 ketemunya 900 kilo. Iya, Pak ya. 900 ya. Tayyib. 900 kilo. Jadi kita punya anggur 900 kilogram, ada zakatnya. Kita panen menurut sebagian ulama padi. Antum panen padi 900 kilogram, keluarkan zakatnya. Antum panen apalagi? Jagung. Kalau itu menjadi makanan pokok, maka dikeluarkan. Ketika sudah mendapatkan 900 kilogram, ada zakatnya. Antum panen sawit 900 kilogram, ada gak zakatnya? Gak ada. Panen balam 9 kintal, gak ada zakatnya. Tayyib. Apa saja yang ada zakatnya nanti akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya, yang ditimbang tadi. Tayyib, ini nisab dari apa yang telah kita sebutkan, terkhusus emas dan perak. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang. Bismillah.